Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzina nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awalin wal akhirin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Kita masuk ke kisah yang keempat di dalam surat Al-Kahfi, kisah yang terakhir yaitu kisah Dzulqarnain. Nah, sebagaimana di awal di surat Al-Kahfi itu, bahwa turunnya surat Al-Kahfi adalah karena ada pertanyaan ya dari orang-orang musyrik Mekah. Karena Al-Kahfi ini adalah termasuk surat yang turun ketika dalam periode Mekah, bukan dalam periode Madinah. Makkiyah ya, suratnya surat Makkiyah. Ya, yaitu ketika Rasulullah dan para sahabat mendapatkan penyiksaan yang keras dari orang-orang kafir, musyrik. Ya, sehingga dengan turunnya surat Al-Kahfi dan juga nanti di surat Az-Zumar, ya dengan surat Al-Kahfi Az-Zumar ini di sini mengandung petunjuk ya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Maka mulailah kemudian Rasulullah menyuruh para sahabatnya sebagian untuk hijrah ke mana? Ke Habasyah. Ke Habasyah terdahulu karena ini di sekitar tahun 5 ya, 5 kenabian. Nah, orang-orang musyrik itu bertanya. Ya, pertanyaan itu sebenarnya dilontarkan oleh orang-orang Yahudi karena orang musyrik minta bantuan kepada orang Yahudi, bagaimana nih untuk menguji nabi ini apakah memang benar atau bukan dia seorang nabi. Ya, lalu kata orang Yahudi, tanyakan kepada dia tiga hal. Ya, yang pertama berita tentang apa? Ashabul Kahfi. Ya. Yang kedua tentang rajulut tawaf, ya, laki-laki yang melakukan tawaf mengelilingi dunia. Dzulqarnain, ya. Dan yang ketiga tentang ruh. Menanyakan tentang ruh. Kalau misalnya dia bisa menjawab, dia seorang nabi. Atau dalam riwayat lain, kalau dia bisa menjawab sebagian, ya sebagian, dia seorang nabi. Tapi kalau dijawab seluruhnya bukan nabi. Ya, maka untuk menjawab pertanyaan tentang ruh, Allah menurunkan dalam surat Al-Isra. Yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Nah, lalu bertanya tentang apa yang Ashabul Kahfi dijawab dari surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian tentang Dzulqarnain. Nah, tapi di sini ada satu kisah yang tidak ditanyakan tapi diberikan di surah Al-Kahfi itu, yaitu kisah Nabi Musa dan Khadir. Kenapa? Ini kan tidak ditanyakan. Hah? Bukan. Jadi, mereka itu kan bertanya sesuatu yang keanehannya. Ya, Ashabul Kahfi keanehannya. Makanya kan ketika dijawab itu bukan masalah keanehannya yang penting. Am hasibta anna Ashabul Kahfi warakim kanu min ayatina ajaba. Kamu merasa takjub dengan Ashabul Kahfi itu? Padahal ada yang lebih takjub daripada itu. Tentang kekuasaan Allah. Dan Allah memberitahunya bahwa itu mereka beriman. Nah, kenapa kalian tidak beriman? Innahum fityatun amanu, kan itu. Ya. Nah, kemudian juga bertanya tentang Dzulqarnain yang dengan kehebatannya mereka kagum dan sebagainya, tapi mereka tidak memiliki banyak cerita tentang Dzulqarnain. Makanya ingin tahu dari Nabi. Tapi sebelum ke kisah Dzulqarnain diberikan kisah Musa dan Khidir, adalah kisah yang sebenarnya lebih dekat pada mereka. Karena kan Bani Israel, Nabi Musa itu dari kalangan Bani Israel, diberikan kisah yang kisah mereka sendiri, bukan kisah umat lain. Kalau Zulkarnain kan umat lain, umat, bukan umat mereka, ya, bukan Bani Israel Zulkarnain. Nah, sebelum ke umat yang lain dulu, lihat di umat kamu itu, di kaum kamu, di golongan kamu, ada kisah yang sebenarnya kamu harus mengambil pelajaran, yaitu Nabi Musa dan ini. Kenapa yang itu yang dekat dulu enggak ditanyain? Maka dijelaskan tentang Musa dan Khidir, dan itu sama-sama antara kisah Musa dan Khidir dengan Zulkarnain itu sama-sama kisah tentang sebuah perjalanan. Kalau Nabi Musa itu perjalanan dalam menuntut ilmu, ya. Kalau Zulkarnain perjalanan dalam ya, jihad sabilillah. Ya. Dalam perjalanan perang menaklukkan wilayah-wilayah. Ya. Nah, maka surah Al-Kahfi ini sebagai jawaban, dan di sini banyak petunjuk, dan di situ juga ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum muslimin yang ketika itu sedang disiksa, bahkan sampai kepada puncak penyiksaan, ya, orang-orang beriman ketika itu sangat luar biasa penyiksaannya, maka dengan kisah Zulkarnain ini menjadi isyarat bahwa nanti ya, ketika pada saat nanti ya, orang-orang beriman akan memiliki kekuasaan sebagaimana yang dimiliki oleh Zulkarnain, sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kisah Zulkarnain itu sebagai apa? Sebagai petunjuk ya, sebagai sebuah panduan bagi orang-orang beriman bagaimana nanti ketika mereka berkuasa, ketika mereka menjadi para pemimpin di muka bumi ini, yang tidak hanya bisa menaklukkan Mekah saja yang menjadi tempat awal mereka, bahkan mereka akan menguasai timur dan barat seperti halnya Zulkarnain. Maka diberitahu seperti ini modelnya, kalau nanti kamu sudah menguasai dunia ini, ya kan? Nah, maka betul ya, Rasulullah dengan wafatnya itu semua jadi jerah orang masuk Islam. Ya, walaupun nanti murtad lagi ya, lalu diteruskan oleh Abu Bakar, yang kemudian diperangi dan seterusnya, sampai Islam itu semakin menyebar ke arah timur dan barat, ya, sampai nyampe ke Indonesia. Negara Indonesia sampai kepada kita Islam itu. Ya, dengan semangat mereka yang luar biasa, mencontoh siapa? Mencontoh Zulkarnain. Ya. Nah, sebenarnya yang harus kita pahami dari kisah-kisah Al-Qur'an termasuk Zulkarnain itu, ya, yang paling penting kan bukan rincian dari kisahnya. Ya, bukan dari siapa sih Zulkarnain itu, dari mana dia, ya, di mana wilayah kekuasaannya itu, ya, pusatnya di mana, kapan waktunya, tanggal berapa, tahun berapa. Bukan itu yang lebih penting dari kisah-kisah Quran. Bukan hal seperti itu yang penting. Yang penting adalah apa? Adalah mengandung pelajarannya yang harus kita ambil dari setiap ayat-ayatnya, bahkan setiap kata-kata dari kisahnya itu semuanya mengandung petunjuk untuk kita teladani. Itu yang lebih penting dari kisah-kisah Al-Quran. Karena kalau ingin melihat bagaimana kisah ataupun sejarahnya dari kisah Zulkarnain ini, sangat sedikit sekali Allah memberikan kabar. Sangat sedikit. Jadi Allah memberikan ilmu, kemarin kita sudah membahas bahwa Allah memberikan ilmu itu sedikit, ya kan? Wa ma'utitu minal ilmi illa qalilan, bagaikan satu tetes air yang ada di paruh burung itu, ya, dibandingkan dengan lautan yang luas ilmu Allah. Bahkan ilmu Allah yang dari lautan itu satu lautan juga belum cukup. Sebagaimana nanti di akhir surat Al-Kahfi akan dijelaskan. Laukana bahru midada kalimatu rabbi lana fidal baru qabla antan pada kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Kalau lautan itu yang begitu luas, kamu udah pernah belum wisata ke laut, ke pantai, lihat laut bagaimana luasnya. Ya, bahkan di bumi ini kan lebih banyak lautan daripada daratan. Kalau satu lautan dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, setelah lautan itu habis dijadikan tinta, belum selesai kalimat Allah itu ditulis, kalimat Allah itu ditulis atau ilmu Allah itu ditulis. Didatangkan lagi yang semisal dengan lautan itu, maka belum cukup juga. Walau ji'na bi mislihi madada. Jadi Allah memberikan satu ilmu kepada kita, kisah Dzulqarnain ini sangat sedikit sekali yang Allah berikan dalam kisah Dzulqarnain ini. Hanya sedikit, tidak banyak. Artinya apa? Ya, belum ada apa-apanya kita ini yang diberikan oleh Allah, sangat sedikit. Jadi jangan sombong. Ya, dari banyak sekali yang tidak kita ketahui dan Allah yang Maha tahu. Supaya apa? Supaya kita senantiasa merasa bahwa Allah itulah yang Maha tahu. Kita selalu mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga perbedaan dengan kisah yang sebelumnya, kisah Ashabul Kahfi misalnya. Kalau dalam kisah Ashabul Kahfi Allah menyebutkannya nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Kami mengisahkan Ashabul Kahfi itu kepada kalian, naqussu 'alaika kepadamu Muhammad naba'ahum berita mereka, naba'ahum berita mereka. Berbeda dengan Dzulqarnain yang bahasanya itu bagaimana ayatnya itu wa yas'alunaka 'an Dzulqarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu, menggunakan kata minhu, ya minhu dzikra, kami katakanlah aku akan membacakan kepada kalian minhu darinya. Min di sini li tab'id, menunjukkan sebagian, ya. Jadi kisah Dzulqarnain ini hanya sebagian kecilnya dari kisah Dzulqarnain. Sedangkan kisah Ashabul Kahfi memang udah enggak ada lagi, cuma segitu. Ya, naba'ahu berita mereka, enggak menggunakan min naba'ihim, enggak. Ya, tapi naba'ahu berita mereka udah cuma segitu, enggak terlalu banyak lagi. Ya kan? Enggak terlalu banyak lagi kalau kisah Ashabul Kahfi kan gitu. Kalau kisah Dzulqarnain hanya sedikit saja. Karena di situ kan tidak dijelaskan, ya ketika sampai di timur apa yang dilakukan, tidak banyak dijelaskan. Di barat, ya tidak banyak diceritakan. Makanya digunakan kata minhu sebagiannya, zikra sebagai peringatan. Nah, jadi Allah hanya menyebutkan kisah-kisah yang di dalam Al-Qur'an ini hanya sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk pelajaran untuk kita. Tidak semata-mata Allah menyebutkan kita, ya hanya semata-mata ingin memberikan pelajaran yang sangat banyak di dalam kisah itu. Jadi kita ingat harus fokus pada pelajarannya dari kisah ini, bukan dari rincian kisahnya. Jadi jangan, enggak usah capek-capek nelusuri di mana ya, siapa Dzulqarnain itu. Ya enggak penting. Yang jelas Dzulqarnain itu adalah raja yang soleh, yang adil, udah cukup. Walaupun nanti kita akan sedikit membuka yang sudah disediakan oleh ahli tafsir itu, ya kita baca aja, gitu ya. Kita untuk pengetahuan, tapi itu hanya sebagai bentuk penelitian yang belum menunjukkan bahwa secara pasti bahwa Dzulqarnain itu adalah ini, enggak. Karena memang dalam Quran hadisnya tidak jelas. Iya, tidak jelas. Ini hanya pengamatan, penelitian dari para ahli tafsir dan para ahli sejarah. Ya. Ya. Nah, kita lihat siapa Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain itu kan makna dari kata Dzulqarnain ini pertama apa? Orang yang memiliki dua tanduk. Ya, menguasai timur dan barat itu yang pertama. Ada juga maksud Dzulqarnain itu yang memang ada apa, seperti kayak tanduk ya di kepalanya itu. Oh, ini ya. Memakai ya. Enggak, yang memang ada kepalanya. Ada benjolan di kepalanya itu. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan tadi menggunakan mahkota kerajaannya ada dua tanduk. Ada juga yang mengatakan memang gaya rambutnya di tali dua. Ya, jadi di talian dua, jadi cegah tanduk itu. Gaya rambutnya itu. Ya. Nah itu tentang makna Zulqarnain ya. Nah kemudian siapa Zulqarnain ini? Nah kalau di sini disebutkan apa? Zulqarnain itu adalah Iskandar Yunani yang berasal dari Yunani ya. Nah tapi sebenarnya ini dibantah oleh para ahli tafsir lain bahwa dia bukan seorang Muslim, justru dia penyembah berhala. Ya. Jadi tidak tepat. Nah di sini ada beberapa pendapat ya tentang siapa Zulqarnain. Yang pertama tadi menyebutkan Iskandar ya, Yunani yang kemudian juga menguasai Mesir. Ya. Nah kemudian yang ke yang kedua ya, pendapat yang kedua bahwa dia itu adalah raja dari apa? Persia ya, raja Persia yang kedua. Yang kedua siapa? Raja Persia. Ya. Nah ini ya, yang pertama tadi Iskandar bin Pailibus Al-Makduni ya, dari Yunani ini yang kemudian menguasai Mesir. Kemudian yang kedua tadi Persia ya, raja dari raja Persia namanya Apridun bin Asfayan bin Jamshid. Ya. Apridun bin Asfayan bin Jamshid. Itu yang kedua. Yang ketiga raja dari raja Himyar, ini Yaman. Ya namanya itu Tubak Abu Kariba. Tubak Abu Kariba. Raja dari raja Himyar ya, Yaman. Tadi yang di dunia buku Iskandar Al-Makduni. Ya, Iskandar Pailibus Al-Makduni. Al-Makduni. Itu ada tiga pendapat. Nah, lalu oleh Muhammad Thahir bin Mansur ini dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, beliau menguatkan pendapat yang lain, yaitu yang mengatakan bahwa dia adalah termasuk raja dari raja-raja Cina. Ya, jadi dia menguatkan pendapat yang keempat. Ya, bahwa dia termasuk raja Cina. Nah, dia punya alasan, beberapa alasan, ada lima di sini alasannya. Yang pertama bahwa karena ya negeri Cina itu penduduknya terkenal dari dulu orang yang ahli di dalam tadbir wasana'i. Ya, ahli di dalam sina'ah itu apa? Arsitek ya, bangunan. Dalam bangunan. Kan di sini Zulqarnain punya keahlian dalam membangun benteng yang sangat kokoh. Yang kedua katanya bahwa sebagian besar kerajaan mereka itu adalah orang yang adil dan punya keahlian dalam mengelola kerajaan. Yang ketiga, di antara ciri mereka adalah memanjangkan rambut mereka. Nah, lalu di talian dua tadi itu kan disebut Zulqarnain, itu ciri raja Cina. Oh, ini ya. Nah, kemudian juga yang keempat, bahwa benteng yang besar yang kuat itu tidak dikenal ada tandingannya di dunia itu yang ada di Cina, ya, di negeri Cina dan Mongol, dan itu terkenal di dalam buku-buku geografi dan sejarah. Nah, yang kelima ini berdasarkan riwayat tentang Ya'juj dan Ma'juj yang kemudian kaitannya dengan Mongolia, ya. Nah, itu ada satu benteng yang justru benteng itu terletak antara Mongol dan Cina, negeri Cina. Nah, jadi ini hanya sebagai sebuah ijtihad, ya, pendapat, bukan merupakan sesuatu yang pasti benar. Karena tadi yang penting bagi kita bukan dia itu raja di mana-mana, bukan. Yang jelas begini. Ya, yang jelas bahwa Sultan Zulkarnain atau kerajaan Zulkarnain ini punya kelebihan, ya, yang tidak ada tandingannya daripada yang lain. Di sini disebutkan ada 9 tandingan dalam kisah Zulkarnain. Yang pertama, ya, yang jelas bahwa Sultan Zulkarnain itu raja yang solih dan adil, itu pertama. Ya. Yang kedua, Zulkarnain itu diberikan ilham dari Allah. Ya kan, tadi kulna ya Zulkarnain imma antu aziba wa imma, ya, dan seterusnya. Itu diilhamkan oleh Allah, diberikan ilham. Yang ketiga, bahwa kerajaannya itu mencakup negeri-negeri yang luas. Ya, negeri yang luas. Yang keempat, penaklukannya sampai ke arah barat, yaitu sebuah tempat yang dulunya tidak diketahui, ya, makanan kanan majhulan, yaitu Ainun Hamiah, ya, mata air yang bercampur dengan tanah dan panas. Kemudian yang kelima, bahwa ia sampai ke negeri Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan kerajaannya, yang kerajaan itu meliputi bukan hanya timur dan barat, tapi juga pertengahan dari timur dan barat, karena Ya'juj Ma'juj itu terletak di pertengahan antara timur dan barat dari kekuasaannya. Jadi kan ke arah barat, ke arah timur, terus ke Ya'juj Ma'juj, nah, berarti ada di tengah. Yang keenam, dia membangun benteng, ya, yang menghalangi Ya'juj Ma'juj dan kaum yang lain. Membangun benteng yang kuat yang menghalangi Ya'juj Ma'juj dan kaum yang lain. Yang ketujuh, bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu yang merusak di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj merusak di muka bumi, dan mereka merusak negeri kaum yang dekat dengan Raja Zulkarnain ini, dengan Sultan Zulkarnain. Jadi Ya'juj Ma'juj itu merusak, ya, diantaranya negeri yang ada di dekat, negeri suatu kaum yang ada di dekat Raja Zulkarnain. Yang kedelapan, dia memiliki kaum, ya, Dzulkarnain itu memiliki kaum atau rakyat yang ahli dalam sinaah tadi itu, dalam pembangunan. Atau keahlian, ya, sina itu kan suatu keahlian, keterampilan, mutkinah yang sangat hebat, ya, sangat mutkin, fil hadidi dalam besi, ya, wal binai dan bangunan. Dan yang kesembilan, ya, bahwa berita tentang Dzulkarnain itu khofiyun, tersembunyi, dakikun. Ya, teliti kalau dakik itu kan. Dakik, dakik itu dalam, ya, mendalam. Tersembunyi dan mendalam, yang tidak diketahui kecuali oleh pendeta, ya, maksudnya pendeta orang-orang Yahudi, rahib, ya, rahib apa Yahudi itu apa rahib, ya, yang ilmunya itu secara global, tidak secara terperinci. Jadi orang-orang Yahudi, rahib-rahib Yahudi itu hanya mengetahui kisah Dzulkarnain itu secara umum aja, nggak tahu secara detailnya gimana. Nah, maka mereka juga penasaran bertanya kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, itu diantara beberapa hal mengenai Sultan Dzulkarnain. Nah, kita ingin belajar dari Sultan Dzulkarnain ini tentang kepemimpinannya, karena ini yang lebih penting. Ya, karena kisah Dzulkarnain ini menjadi teladan bagi kita dalam masalah apa? Kepemimpinan dan kekuasaan, bahwa umat Islam juga memerlukan kekuasaan, memerlukan kepemimpinan, karena yang berhak sebenarnya memimpin bumi ini adalah orang-orang beriman, ya kan? Adalah orang-orang, karena bumi ini diwariskan oleh Allah kepada orang-orang soleh, ya, kepada orang-orang soleh. Sejak pertama kali Allah memberikan bumi ini kepada Nabi Adam sebagai khalifah, sebagai pemimpin untuk mengelola bumi ini, lalu secara turun-temurun kepada keturunannya, ternyata orang-orang zalim dari mereka ketika memegang kekuasaan bumi ini, maka yang terjadi adalah kehancuran. Ya, maka para nabi itu adalah pemimpin, para nabi itu. Ya, dan juga ada raja-raja, termasuk bahkan sebagai nabi juga sebagai raja, seperti Nabi Sulaiman, ya kan? Terus seperti juga sekarang Sultan Dzulkarnain, dia bukan nabi tapi raja, ya, yang soleh. Nah, kalau dilihat di surat Al-Baqarah, misalnya di juz 1 yang akhir-akhir itu, ya, Allah kan apa namanya, wa idibtala Ibrahim Rabbuhu bi kalimatin fatamahu qala ini jahil kalinasi imama, kami menjadikan kamu pemimpin Ibrahim, menjalukan apa imaman, terus apa lagi, qala wa min dzurriyyati, termasuk keturunanku juga. Nah, keturunan Nabi Ibrahim yang berikutnya menjadi pemimpin, qala wa min dzurriyyati qala la yanalu wa la yanalu ahdin jolimun. Nah, tidak ada yang berhak memegang kepemimpinan itu, ya, setelah Nabi terus menerus sampai kemudian di masa-masa yang berikutnya, tidak berhak dipikul oleh orang-orang zalim. Karena kalau kepemimpinan, kekuasaan dipegang oleh orang-orang zalim, yang ada adalah kerusakan. Maka yang bisa memegang amanah, makanya kan kepemimpinan atau khalifah, kekhilafan itu adalah amanah dari Allah, ya kan? Yang pertama kali amanah itu ditawarkan kepada inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, ya kan, fa baina an yahmil nah wasfakna terus wahamalahal insan. Pernah ditawarkan amanah, amanah apa? Amanah kekhalifahan, amanah dengan syariat, syariat yang datang dari Allah. Pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi mereka semua menolak. Tapi dipikulah oleh manusia, ya. Tapi manusia itu wakana linsanu zoruman jahula, banyak berbuat zalim dan bodoh. Ya, jadi justru banyak yang zalimnya. Maka sebenarnya orang-orang yang zalim dan bodoh itu tidak berhak untuk memikul amanah kepemimpinan ini. Maka dalam surat An-Nur ayat 55, yang berhak memikul kepemimpinan itu, wa'adallahu alladzina amanu wa'amilu sholihat la yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan mengangkat mereka orang beriman dan beramal soleh itu sebagai khalifah, para khalifah di muka bumi ini. Ya. Nah, maka Sultan Dzulkarnain ini sebagai model bagaimana kepemimpinan orang beriman yang menguasai dunia dengan wilayah yang sangat luas, yang juga akan dialami oleh kaum muslimin, di mana pada saat turun pertama kali surat-surat ini dalam keadaan lemah, tapi dengan perjuangan mereka bisa seperti yang dilakukan, yang didapatkan oleh Dzulkarnain. Nah, lalu apa syaratnya jadi pemimpin? Di sini ada syaratnya yang diberi, yang disebutkan di sini. Inna makanna lahu fil ardi, kami memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi ini, wa atainahu, kami memberikan kepadanya min kulli syai'in sababa, sebagai segala sesuatu yang menjadi sebab, yang menjadi sebab didapatkannya kepemimpinan. Ya, atau sarana. Jadi pemimpin itu pertama syaratnya harus punya, ya, sarana-sarana yang diperlukan dalam kepemimpinan itu. Harus siap. Dari hal apa? Dari ilmu, keahlian. Harus punya dulu keahliannya, harus kemampuannya. Ya, karena kalau tidak punya keahlian, kemampuan, ilmu, ya, tidak bisa di dalam memikul. Karena dalam kepemimpinan ini ternyata tidak hanya kesolehan, tidak hanya kejujuran, tapi harus punya kekuatan. Makanya syarat yang disebutkan banyak di Quran itu, pemimpin itu kan dua, qawiyul amin. Ya, seperti perkataannya putrinya Nabi Syu'aib, ya, dalam salah satu riwayat, oh, dia itu Nabi Syu'aib. Dalam salah satu tafsir, ya, yang mengatakan tentang Nabi Musa, dia mengatakan kepada ayahnya agar menjadikannya sebagai pekerja. Ya, inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Sebenarnya orang yang terbaik yang kau jadikan pekerja itu sifatnya adalah qawi, kuat, dan yang kedua amin, amanah. Jadi syarat pemimpin adalah kuat dan amanah. Kuat dalam arti dia punya kemampuan, ya, tentang pekerjaan yang akan dia pikul, ya, punya kemampuan, punya ilmu. Begitu juga malaikat Jibril yang dijadikan pemimpin dari para malaikat, ya kan, ketika Allah menyebutkan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin, sungguhnya malah apa, Al-Qur'an itu adalah perkataan yang dibawa oleh utusan, maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi kalau ditanyakan, Ari menanyakan bahwa ada utusan, ada rasul dari para nabi, ya, malaikat Jibril adalah rasul, Rasulullah. Innahu la rasul. Innahu la qaulu rasulin karim. Ya, terus dikuatin, yang beri kekuatan. Nah, itu yang pertama, kuat. Dikuatin di sisi Allah inda dzil arsy makin, muto'in yang ditaati, dia sebagai pemimpin ditaati, sama di sana, maksudnya di alam malaikat, dia sebagai pemimpin para malaikat. Muto'in sama di sana, maksudnya di alam para malaikat. Amin dan amanah. Jadi dua, kuat, amanah. Itu syarat pemimpin. Kalau hanya amanah saja tidak kuat, tidak layak, seperti misalnya Abu Dzar Al-Ghifari ketika dia meminta ya Rasulullah istakmil nih gitu. Jadikan aku pemimpin di Bani Ghifar. Ya, tapi kata Rasulullah, "Fa inni araka dhaifa, aku melihat kau itu dhaif. Kau itu lemah." Maka diingatkan bahwa kepemimpinan itu innahu hasratun wa nadama. Kepemimpinan adalah sebagai suatu penyesalan dan kerugian, illa man ada apa, kecuali yang bisa menunaikan haknya, kewajiban dari kepemimpinan itu. Jadi Abu Dzar itu soleh, jujur sekali, tapi dia tidak punya kekuatan ya, sehingga tidak layak dijadikan sebagai pemimpin. Seperti itu juga untuk menjadi pemimpin harus punya sarana, keahlian yang bisa sampai menjadi pemimpin. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia bisa naik menjadi pejabat yang mengurusi masalah perekonomian. Ya. Dia kemudian menampilkan suatu keahlian kepada raja pada saat itu. Ya, ketika ditanya masalah mimpi, lalu dia punya keahlian apa? Punya keahlian dalam menafsirkan mimpi. Lalu setelah ditafsirkan mimpi itu begitu begini-begini, lalu Nabi Yusuf punya keahlian bagaimana cara mengelola dari masa paceklik itu, bagaimana mengelolanya. Dia punya keahlian dalam masalah perekonomian. Ya kan? Kata Nabi Yusuf kan jangan dia ketika panen jangan dimakan semua, ya ambil aja untuk kebutuhan, tapi sisanya biarkan di tangkainya. Karena nanti akan ada 7 tahun yang paceklik. Maka dengan keahlian itu ya, maka dianaiklah dia sebagai pemimpin. Yulkornain punya keahlian tadi. Kemudian juga Tolut yang diangkat oleh Allah jadi panglima perang, jadi pemimpin. Iya kan? Malika kan sebagai raja, Tolutan Malika. Apa syaratnya? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Dia punya ilmu tuh, dia punya kemampuan dalam ilmu dan juga fisik yang kuat. Ya, jadi yang pertama harus punya sebab ya, sebab atau sarana yang diperlukan untuk kepemimpinan. Dan kepemimpinannya juga disesuaikan, kemampuannya itu disesuaikan. Kalau cakupannya hanya kecil, skalanya kecil ya, berarti kemampuan apa yang diperlukan dalam sekup kepemimpinan itu harus sesuaikan. Jadi lamun jadi ya hanya sebatas ketua DKM ya, dia hanya beritahu masalah-masalah masjid, kemampuan jadi ketua RT, jadi ketua RW ya, terus ningkat ya kan, jadi bupati, gubernur, itu kan cakupannya berbeda.